Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ayat apa yang paling mulia dalam Al-Qur'an? Apa ya? Ayat Kursi, apa dalilnya? Hadisnya siapa? Salman. Hadisnya siapa? Fatah. Iswan, hadisnya siapa? Tahu ceritanya? Ingat ceritanya? Hadisnya siapa Mujahid? Enggak diingat. Dalil yang menyebutkan bahwasanya ayat Kursi adalah ayat yang paling mulia, hadisnya siapa? Fasli. Malik, hadisnya siapa Malik? Nanti ngomong Dewi apa? Siapa Malik, hadisnya apa? Siapa? Abul Mundir, siapa Abul Mundir itu? Siapa namanya Abul Mundir? Siapa Abdul Jabbar? Ingat-ingat hadisnya siapa? Hadisnya Ubay bin Ka'ab. Diingat hadisnya Ubay bin Ka'ab. Abul Mundir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bertanya kepada beliau, ayat apa yang paling mulia dari Al-Qur'an? Maka beliau menjawab, ayatul kursi. Dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Qala asy-syekh hafizahullahu taala, qala an-Nawawi rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa namanya Imam An-Nawawi? Siapa game? Siapa yang ingat namanya Imam An-Nawawi? Siapa luar? Yahya bin Syaraf. Ingat namanya Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Abu Zakaria dan enggak punya Zakaria. Imam Nawawi meninggal sebelum menikah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, di dalam syarah Sahih Muslim, beliau memiliki syarah terhadap Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama, innama tamayyazat ayatul kursiyyi bikauniha a'dhama. Apa i'rabnya a'dhama? Zulfikar. Dua apa irapnya? Khabarkana bikauniha a'dama. Lima jama'at min usulil asma'i was sifati minal ilahiyati wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal mulki wal kudrati wal iradati wa hadhihi sab'atu usulul asma'i was sifat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata para ulama. Jadi Imam Nawawi menukilkan dari para ulama. Hanya saja ayat kursi ini menjadi istimewa, tamayyazat menjadi istimewa. dengan keberadaannya menjadi ayat yang paling mulia, bikauniha a'dhama. Bikauniha di sini bukan alasan kenapa dia menjadi mulia, bukan. Tapi jawabannya adalah lima, itu baru jawabannya. Jadi ayat kursi menjadi mulia dengan keberadaannya menjadi ayat yang paling mulia dikarenakan, lima itu baru jawabannya. Dikarenakan ayat kursi tersebut mencakup, mengandung min usulil asma, dari usul asma wa sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Inti-inti dari asma wa sifat dikandung oleh ayat ini. Minal ilahiyah, dari uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Allahu. Ya Allah. Jadi Allahu, kalimat Allahu ini mengandung uluhiyah, mengandung ilahiyah, ketuhanannya Allah. Di mana pada Ramadan tahun lalu kita ambil bahwasanya kalimat atau kata Allah itu sendiri mengandung bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Al-mustahiq lil ibadah. Kemudian wal wahdaniyah. Keesaan Allah. La ilaha illahu. Itu. Jadi uluhiyah, ilahiyah adalah ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari kata Allah. Kemudian wahdaniyah diambil dari kata la ilaha illahu. Kemudian walhayah, kehidupan, sifat kehidupan diambil dari al-hayyu, sang maha hidup. Wal-ilm, dan juga sifat ilm. Ya'lamu ma baina aidihim. Itu. Kemudian wal-mulk, sifat kerajaan atau wal-milk juga bisa. Di dari kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah, milik Allah adalah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti yang memiliki langit dan bumi dia adalah raja. Memiliki singgasana dan memiliki kerajaan dan kepemilikan mutlak. Wal qudrah, dan juga kemampuan. Dari kalimat mana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Karena enggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti ini Allah subhanahu wa ta'ala harus mampu. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala harus mampu. Karena kalau lemah, enggak bisa menghalangi yang lain untuk memberikan syafaat. Ketika yang lain enggak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, ini menunjukkan Allah itu maha mampu, maha kuat. Karena kalau lemah, enggak mungkin bisa menghalangi yang lain. Dikalah nombek sing liyane. Faham? Jadi sifat Al-Qudrah, sifat kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala diambil dari ayat atau diambil dari kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Karena yang enggak memiliki kudrah, yang tamah, tidak memiliki kekuatan yang mutlak, dia tidak bisa menghalangi orang lain untuk memberikan syafaat. Nah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, yang lain enggak bisa memberi syafaat kalau enggak pakai izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iradah, dan juga kuatnya sifat iradah, sifat keinginan. Allah memiliki sifat iradah. Karena semua ini harus ada iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya syafaat, adanya langit dan bumi, ini menunjukkan sifat iradah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki keinginan. Kalau enggak punya iradah, enggak bisa terjadi langit dan bumi. Hadhihi sab'atu usulul asma'i was sifat, dan tujuh perkara ini adalah inti dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Al-Imam An-Nawawi sendiri tidak selamat dari ketergelinciran di dalam bab asma' was sifat. Perhatikan, Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dalam masalah asma wa sifat, beliau memiliki kesalahan-kesalahan. Ini alasan kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung. Disebabkan kandungannya yang agung. Jadi apa-apa itu tergantung kandungannya. Nek kandungannya gede mesti wangi cilik. Kalau ilmunya banyak, walaupun dia buruk rupa, walaupun enggak punya uang, tapi kalau kandungannya berat, kandungan ilmunya, kandungan kebaikannya itu besar, maka dia akan menjadi mulia. Maka segala sesuatu itu tergantung kandungannya. Tergantung apa yang ia kandung dari kebaikan. Kalau dohir, ini enggak jamin. Tampilan, fisik, ini enggak jamin. Yang menjamin setelah keutamaan Allah Subhanahu wa taala adalah kandungan segala sesuatu. Fahiya ayatun azimatun, maka ayat kursi ini adalah ayat yang sangat agung. Wa adhamuha atau wa idhamuha lima tadammanat minal ma'anil jalilah. Pak Ta, perhatikan harus sini Pak Ta. Dan besarnya ayat kursi, keagungan ayat kursi ini adalah disebabkan apa yang ia kandung dari makna-makna yang sangat agung, jalilah, agung. Al-muta'alliqati bi bayani kamalir rabbi ta'ala, yang berkaitan dengan penjelasan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tisabihi bi kulli kamal, dan disifatinya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan. Makanya maklumat juga demikian. Maklumat yang paling mulia adalah tergantung apa yang diilmui. Kemuliaannya sebuah ilmu adalah tergantung kemuliaan yang diilmui. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Itu sudah menjadi kaidah. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaannya sebuah ilmu pengetahuan adalah tergantung dengan apa yang sedang diketahui, apa yang sedang digali, apa yang sedang dipelajari. Karena itu ayat kursi menjadi ayat yang paling agung, karena kandungannya yang sangat agung, mengandung ilmu-ilmu dan maklumat-maklumat tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadilah ayat kursi ayat yang paling agung. Wa tanazzuhihi an kulli naqsin, dan juga mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, segala kekurangan. Alama yakti insyaallah ta'ala, sesuai dengan rincian yang akan dijelaskan. Jadi ayat yang paling mulia itu ayat apa Fauzan? Ayat kursi. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia? Karena kandungannya paling mulia. Karena kandungannya yang paling mulia. Jadi segala sesuatu tergantung kandungannya. Obat ana sing cilik, pil ana sing cilik, tapi larang. Mega kelapa kok larang? Mega kandungannya larang. Bahannya apik. Ono pil sing gawedhe semene pil sapi, murah. Omane obat-obat sapi. Maka segala sesuatu itu tergantung kandungannya. Kalau kandungannya mahal, maka dia menjadi mahal. Kalau kandungannya murah, maka dia menjadi murah. Emas 1 gram berapa? Wasi rosokan, sekilo mau 3000. Emas sekilo berapa? Berapa miliar? Atau berapa ratus juta? Itu, jadi segala sesuatu tergantung kandungannya. Karena itu ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia disebabkan ia mengandung, ia memuat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan insyaallah pada sore-sore hari kita di bulan Ramadan ini. Qala wa illa, kalau enggak maknanya dibawa ke situ, kalau enggak kita maknai seperti itu, maka fa innal qur'ana kullahu kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu. Kalau enggak kita maknai seperti itu, maka pada dasarnya semua ayat Allah Subhanahu wa taala itu sama, karena semuanya satu, semuanya dari Allah, semuanya adalah wahyu, semuanya adalah kalamullah. Kalau enggak kita maknai kemuliaan itu adalah dari kemuliaan yang dia kandung, maka sebenarnya huruf-huruf dan juga suara-suara, makna-makna yang ada dalam Al-Quran semuanya sebenarnya sama. Yang membedakan cuma kandungannya. Itu loh. Wa illa, kalau enggak kita bawa makna kepada makna seperti itu, bahwasanya yang mulia itu adalah kandungannya, maka pada dasarnya semua Al-Quran itu sama. surat Fatihah, surat An-Nas, semuanya itu sama, wong, bersumber dari sumber yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membedakan adalah bobot kandungannya. Satunya ayat membahas tentang surga, satunya membahas tentang Allah. Mulia mana? Ya mulia yang membahas tentang nama-nama Allah. Satu ayat membahas tentang cerita, dan satunya membahas tentang nama-nama Allah. Mana yang lebih mulia? Ya lebih mulia yang membahas nama-nama Allah. Jadi yang sisi kemuliaannya itu dilihat dari kandungannya, bukan dari ayat per ayat, dari huruf per huruf diadu. Kenapa? Karena enggak bisa. Kalau huruf per huruf, ayat per ayat, semuanya adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah kandungannya. Kadang ada ayat bercerita tentang rasul, ada ayat bercerita tentang pencuri, ayat bercerita tentang pezina, ayat bercerita tentang sifat-sifat Allah. Maka sesuai dengan kadar kandungannya, ayat itu menjadi semakin mulia. Demikian surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling mulia karena betapa agung kandungan yang ia kandung. Demikian pula ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia karena besarnya kandungan yang ia kandung. Wes, mudeng? Harus mudeng. Mudeng gak mudeng, kudu mudeng. Bismillah azza wa jal. Itu, jadi wa illa fa innal qur'ana kullahu kalamullah wahyu wa tanziluhu qala Allah azza wa jal wa in ahadum. Apa irobnya ahadun? Yang sudah selesai qadar. Apa irobnya ahadun? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah tsumma ablighhu ma'mana. Besok insyaallah kita akan belajar nahwu sama ummahat. Kalau ada yang mau ikut, tafadhol. Sekitar jam 9 atau jam 10. Yang saya bahas insyaallah cuma masalah kata dan kalimat dan masalah i'rab. Pakai buku yang saya tulis sendiri, belum selesai tapi enggak apa-apa. Kalau ada yang mau ikut dari ikhwah, insyaallah mulai besok kalau bukunya siap. Apa i'rabnya wa in ahadun apa, Riz? Dan jika seseorang dari kalangan musyrikin dia meminta kepadamu perlindungan, istajaro yastajiru ka sebagai maf'ul bi. Ahadun jadi apa? Kalau madhabnya Basriyun, ahadun enggak boleh jadi mubtada karena in tidak bisa masuk kepada isim. Ayo perhatikan, jangan melihat nampan terus. In enggak bisa masuk kepada isim, dia harus masuk kepada jumlah fi'liyah. Maka kalau menurut Basriyun, ahadun di sini adalah fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajaraka, gitu. Tapi kalau madhabnya Kufiyun, di mana Kufiyun itu biasanya longgar madhabnya, oleh kabeh nek apa nahwu milu madhabi Kufiyun. Oleh, iki oleh, oleh, iki oleh, oleh. Nek Basriyun enggak oleh. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamallah. Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin memintamu perlindungan, maka lindungilah sampai ia bisa mendengarkan kalamullah. Nah, ini syahidnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Tsumma ablighu ma'mana, kemudian sampaikanlah kepada dia keamanannya, benar-benar lindungi. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu dikarenakan mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Jadi supaya tahu dulu, supaya belajar Al-Qur'an. Siapa tahu dia masuk Islam. Ini syahid bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan kalamullah semuanya sama, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah kandungannya dari sisi kan kandungan. Yang kita ukur adalah kandungannya, bukan ayat vs ayat atau surat vs surat. Karena semuanya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min sya'niha annahu yuhalu bainal amdi wa bainas syayatini hina qara'aha. Tak di situ lebihan. Salah cetak. Dan di antara keagungan ayat kursi adalah akan dihalangi antara seorang hamba dan antara syaitan apabila seorang hamba itu membaca ayat kursi. Lihat, ingat anak-anak, kalau mau selamat dari setan, baca ayat kursi. Ya. Kalau mau selamat dari syaitan, dari gangguan syaitan, dari kejahilan syaitan, dari godaan syaitan, maka bacalah ayat kursi. Perhatikan, apa dalilnya? Ini lihat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kama sahaha Nabi Hurairah tahu Abi Darda wa Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana yang telah sahih dari Abu Hurairah, Abu Darda, siapa namanya? Waimir. Wa Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab wa ghairihim, dan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Fa Nabi Hurairah ta, yang akan didatangkan di sini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala. Perhatikan, ini ada cerita dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang ronda. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdz zakati Ramadan. Pernah pada suatu ketika aku dipasrai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakala yuwakiru, diberikan wikalah, diberikan mandat untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakatul fitr. Karena pada saat dahulu, zakatul fitr diberikan beberapa hari sebelum hari raya. Dan yang sunnah adalah di malam hari raya. Tapi dulu, ini kata Syekh bin Baz, ini dulu memang diberikan beberapa hari sebelum hari raya. Ini perlu dijaga. Ini sebagai dalil adanya perlunya ronda juga bisa. Apalagi di malam-malam Ramadan. Kata para ulama, ini demi memberikan tambahan kenyamanan kepada para sahabat yang sedang sibuk ibadah tarawih. Jadi biar tentram di dalam giat beribadah, maka diberikan mandat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan, zakatul fitr. Terlebih di bulan Ramadan, biasanya orang-orang pada lagi butuh-butuhnya uang. Wah, iki urung tuku klambi yo, urung tuku jajan, urung duwe sirup, wis sapir yo iki piye iki. Kadang kebutuhan, besarnya kebutuhan bisa kadang menggoyahkan iman. Pada sejatinya orang itu mungkin enggak pengen mencuri, dia bukan pencuri, tapi karena besarnya godaan dan hati yang kadang lalai, kadang khilaf, sehingga terbawa untuk mencuri atau untuk mengambil hak yang bukan haknya. Nah, ini pentingnya untuk menjaga dan memberikan keamanan kepada kaum muslimin, terlebih di malam-malam Ramadan. Dan ini ikhwan, sebagai dalil adanya tadi penjagaan. Padahal ini di zaman sahabat. Maka tidak menghalangi di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, ya kadang masih ada pencuri, ya masih ada pezina, ya masih ada peminum khamer. Maka seperti ini enggak bisa kemudian disalahkan zamannya atau disalahkan sebuah perkumpulannya. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu person, yang dilakukan oleh sebagian person, kemudian dipukul rata semuanya perkumpulannya. Wong kono iku ngene kabeh. Dihukumi rata semua. Padahal itu kesalahan-kesalahan dari afrod, dari satu persatu orangnya, kemudian langsung dipukul rata. Wong nek kono kae lo ngono. Wong nek kono kae lo ngono, enggak bisa. Kekurangan-kekurangan yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada, enggak bisa kemudian dipukulkan dan dipukul ratakan kepada seluruh perkumpulannya. Ini banyak sekali orang awam mencela kita seperti itu. Dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kita, afrod kita, kemudian dipukul rata, gurunya yang kena. Teman-temannya yang kena, semuanya kena. Gara-gara kesalahan-kesalahan afrod. Disindir-sindir. Di Facebook-Facebook. Di komen-komen. Katanya enggak apa-apa nakal, yang penting manhajnya baik. Ini adalah sindiran, subhanallah. Kesalahan-kesalahan dari sebagian kita, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, kemudian kadang langsung dipukul ratakan kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini termasuk enggak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kalau dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas ucapan ini? Kekurangan-kekurangan yang ada, kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara afrod, Enggak bisa kemudian dipukulkan kepada mujtama. Enggak bisa seperti ini kemudian ada pencuri kemudian Rasulullah yang disalahkan. Enggak bisa kemudian ada pezina kemudian zaman Rasulullah yang disalahkan. Di mana saja yang namanya perkumpulan pasti ada cacat, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Jangan kok zaman sekarang, zamannya Rasulullah sebaik-baik zaman. Ini tetap ada. Ini enggak bisa, Pak. Kemudian disalahkan seperti itu. Ini sebagai nasihat. Karena saya geram banyaknya komentar-komentar yang kadang disebabkan oleh afrod kita tanpa disengaja sehingga dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak diumbar di Facebook, diumbar di Instagram, di media-media sosial. Falyattaqullah. Fa'atani adin. Maka pada suatu malam ketika Abu Hurairah ronda, fa'atani adin, datang kepadaku seorang pendatang. Ya bukan datang kepada Abu Hurairah, tapi datang kepada zakat tersebut. Faja'ala yahthu minat ta'am. Kemudian dia mengambil, yahthu itu ya'khudu bikaffaihi, mengambil dengan dua telapak tangannya. Mengambil dengan kedua telapak tangannya, faja'ala yahthu minat ta'am, dan mengambil makanan tadi. Fa'akhadtu, maka aku tangkap, kepergok sama Abu Hurairah. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, kamu akan tak angkat, tak laporkan kepada Rasulullah. Ini sebagai dalil enggak main hakim sendiri. Kalau ada mas'ulnya, dibawa ke mas'ulnya. Kalau ada yang penanggung jawabnya, dibawa ke penanggung jawabnya. Tidak langsung di hakim sendiri oleh Abu Hurairah di situ, tapi diangkat kepada Rasulullah karena ada yang memas'uli, mereka ada yang membawahi, mereka punya pimpinan. Mereka punya mas'ul. Maka diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtajun. Orang tadi mengatakan, "Oh, saya ini butuh. Wa alayya iyalun, dan saya punya keluarga banyak. Wa liya hajatun syadidatun, saya sangat-sangat butuh pada hari-hari ini." Bayangkan, menjelang hari raya kemudian ada orang butuh makanan dan bilang dia butuh, punya keluarga banyak, gak duwe panganan. Sampean ngono mosok tega. Siapa yang tega seperti ini? Wis sapi riyo, ana wong melas, bengi-bengi golek mangan, ngaku kanggo keluargane. Butuh pol. Nah, sapa sing gak kasihan? Maka Abu Hurairah pun kasihan, ya Allah, sapi riyo ngene gak duwe panganan cah. Fa khallaitu anhu, maka aku biarkan ya wis. Nang wis gak apa-apa, gak apa-apa. Karena menurut Abu Hurairah, zakat ini adalah untuk mereka. Zakat ini kalau enggak untuk orang butuh, untuk siapa lagi? Ya wis, enggak apa-apa, nang gawa wis. Fa asbahtu, maka pada pagi harinya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Loh, Rasulullah kok mula-mula ngerti? Sing mabengi aku mari nangkap maling. Gitu. Qala qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan. Ya Rasulullah, orang itu bilang dia mengeluh, sedang mengadu. Dia sangat butuh. Wa iyalan, punya keluarga banyak. Anak istrinya belum makan. Farahimtu, maka aku kasihani dia. Fakhallaitu sabilahu, aku biarkan dia pergi. Qala amma. Ini adalah harf istiftah. Amma innahu qad kadzabak wa sayaud. Abu Hurairah, iku lo dusta. Dan dia akan datang lagi itu. Dia itu pendusta, dia akan datang lagi. Paham ceritanya? Paham fatah ceritanya? Piye ceritanya? Abu Hurairah joko bengi, joko zakat fitrah. Ya. Moro-moro ana wong nyolong zakat mau, terus ditangkep barek Abu Hurairah. Mari ditangkep, wong mau alasan apa? Buta, kudu mangan, kurang mangan. Akhirnya diculong mbek Abu Hurairah. Akhirnya sesuai ditakoni mbek Rasulullah, "Piye kabare mabengi rondane?" Kata Abu Hurairah terus diceritakan. Maka kata Rasulullah, "Woi, kulo amun dibujui. Bujui ku." Dan ini ikhwan sebagai dalil qaulul haq, nek wong iku bujui, omongane bujui, gak usah sakno-sakno. Gak usah kasihan-kasihan. Kalau memang dia adalah kadzab, katakanlah kadzab. Terus ngene iki Rasulullah gak duwe kasihan ngono. Seperti ini kemudian Rasulullah dibilang gak punya rasa kasihan gitu. Makanya yang namanya qaulul haq, omongan yang benar, omongan yang pada tempatnya harus diucapkan. Enggak main perasaan kalau sudah seperti ini. Anak-anak jangan rame. Woi. Diam, duduk di situ enggak apa-apa tapi diam. Shh. Diam. Duduk di situ saja enggak apa-apa tapi diam. Amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Dia itu sungguh telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayaud, kata Abu Hurairah, ya wis aku ngerti. Nanti malam pasti dia akan datang lagi. Maka jari Rasulullah ngono, Rasulullah enggak mungkin berdusta. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaud. Farasabtu, maka aku awasi lagi, tak intai lagi rasoda, adalah mengintai. Faja'a yahtu minat ta'am, balik mana wong iku nyolong mana. Fa'akhadtu, ku tangkap lagi. Fa'kultu la'arfa annaka ila Rasulillah. Iki bijui aku tak lapor no Rasulullah lo. Qala da'ni, cocoto. Dakni, tinggalkan aku aja to Abu Hurairah. Fa ini muhtajun, aku iki butuh temen lho. Pol butuhku temen. Wa alayya iyalun, saya punya keluarga lho. Laut, wis pisan iki wae. Besok lagi enggak kembali saya. Abu Hurairah gak tega maneh. Farahimtu, maka aku kasihani dia. Ini ikhwan, ini di dalam hadis ini juga terdapat besarnya kasih sayangnya Abu Hurairah gak tegonan. Dan seperti ini bukan seorang mukmin yang ghaflah. Seperti ini karena besarnya kasih sayang. Walaupun dia seorang pendusta, tapi piye? Abu Hurairah belum tahu kalau ini setan. Dia hanya tahu, dikasih tahu oleh Rasulullah dia itu dusta. Abu Hurairah pada malam kedua belum tahu kalau dia itu adalah setan yang mencuri itu. Sing nyuri itu tidak ada aneh setan. Macak jadi menungso, nyamar jadi orang. Jadi orang. Pada malam kedua Abu Hurairah belum tahu. Abu Hurairah hanya tahunya dia adalah seorang yang berdusta. Ya ini berdusta, ya ben. Tapi sakno aku, butuh jari ini. Maka seperti ini ikhwan. Kalau ada orang minta, kamu enggak perlu peduli siapa dia itu, entah itu dia itu dusta atau enggak. Kan viral zaman sekarang pengemis itu ternyata rumahnya besar-besar, kaya-kaya. Lah ini kamu kalau ada pengemis enggak usah dicurigai seperti itu. Ya wis kei wae, selama kamu punya kasih saja. Ini faedah dari Al-Ustaz Faisal Kisaran. Beliau memberikan faedah bahwasannya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dimintai sesuatu itu enggak pernah nolak. Selama beliau punya pasti dikasih. Makanya seperti ini, walaupun dia pendusta, mbah dia itu mbah dusta teman boka, gak duwe teman toka, butuh teman toka, selama dia itu minta maka kasihlah, dan selama kamu mampu maka berilah. Enggak usah bilang oh engko nang dusuk omahe sugeh, ngono nang wong sugeh iku njaluk-njaluk iku. Ya nek sugeh temen, nek gak duwe temen piye? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak pernah menolak, tidak pernah bilang enggak, itu enggak pernah. Pasti dikasih sama Rasulullah. Kalau enggak punya dijanjikan. Sebagaimana sudah kita lewati. Maka ini menunjukkan sebagai dalil fadilahnya memberi. Ingat anak-anak, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Keutamaan memberi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang sangat agung. Yaitu beliau mengatakan, seandainya orang yang bersedekah itu tahu bahwasanya sedekahnya itu sebelum diterima oleh si fakir adalah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sedekahnya itu terlebih dahulu sampai ke tangan Allah sebelum tangan si fakir, maka sungguh nikmat memberi itu akan lebih besar daripada nikmat menerima. Sungguh wong iku ngerti sedekahnya, pemberiannya itu sebelum diterima oleh si fakir itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan lebih gembira daripada yang menerima. Yang menerima gembira atau enggak dikasih? Oh, senang sekali. Tapi sejatinya lebih senang lagi yang memberi. Itu. Lebih senang yang memberi daripada yang menerima. Kalau orang itu tahu hakikatnya sedekah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, faedah dari Cak Rohim. Faedah dari Cak Rohim. Beliau menyebutkan faedah ini dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Lupa saya kitabnya. Beliau mengatakan seandainya seorang yang sedekah itu tahu, sedekahnya itu sebelum ditampani barek sing orang fakir, iku wis ditampani mbek Allah disian. Sampai ke tangan Allah terlebih dahulu sebelum sampai kepada tangan si fakir, pasti dia akan merasakan bahwasanya yang memberi ini jauh lebih bahagia daripada yang menerima. Iku nikmate memberi, ikhwan, ketagihan. Sampean kalau suka memberi, ketagihan. Karena sampean tahu, sebelum diterima, sebelum sampai kepada tangan si fakir, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dirawat dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk faedah dari hadis ini, i'taul muhtaj au man kana yudhirul hajah. Wong nek nampakno hajah buta, aku njaluk kei sedekah, Pak. Kasih saja. Enggak perlu kamu curigai dusta atau enggak dusta. Wong itu sebenarnya kamu itu memberikan sedekah tersebut ke tangan Allah, bukan ke tangan si fakir. Ingat, kamu ketika memberi bukan memberi kepada seseorang, tapi kamu memberi dirimu sendiri. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diterima oleh si fakir, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu enggak tega. Padahal sudah diberitahu oleh Rasulullah dia itu pendusta, tetap enggak tega. Fa asbahtu, maka pada pagi harinya faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk? Piye kabare Abu Hurairah? Rondane mambengi. Faqultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan. Rasulullah padha Rasulullah mambengi ya sambat padha ngono. Ya ngomong sing duwe keluarga. Aku ya gak tega Rasulullah, farahimtuhu, maka aku kasihani dia. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia lagi. Qala ama innahu qad kadzaba wa sayaud. Rasulullah enggak larang. Enggak melarang Abu Hurairah untuk enggak menyalahkan Abu Hurairah. Hoi Abu Hurairah, piye kok pokeki iku? Iku to ngapusinya apa pokeki? Enggak. Rasulullah cuma bilang dia itu lo dusta Abu Hurairah, nanti malam kembali lagi itu. Farasatu tsalitsa, maka ketiga kalinya tak intai lagi. Faja'a yahtu minat ta'am. Maka dia pun mencuri makanan lagi. Fa akhadtu faqultu la arfa'annaka ila Rasulullah. Oh, iki wis ping telu kowe tak laporno Rasulullah lho. Wa hadza akhiru thalathi marat, iki wis terakhir lho ya, nomor telu lho wisan. Annaka tazum la ta'ud, jaremu gak balik lah kok sik balik ae. Annaka tazum, kamu mengira mengatakan kepadaku kamu gak kembali. Tsumma ta'ud, kemudian kamu masih kembali lagi. Lihat setan, apa jawabnya setan? Pakai jurus lain lagi. Ini sebagai dalil bahwasanya setan itu punya macam dan banyak sekali trik untuk membujuk dan merayu manusia. Macam-macam, beda-beda. Jurusnya setan untuk menelgerinjirkan manusia. Kawitan ngomong ya, Abu Hurairah aku lo butuh. Sesuknya ngomong, wis toh aku gak ngira balik. Nomor telu, ganti jurus mana? Kala dakni uallimuka kalimatin. Hei, sik. Wis. Tak ijoti saiki. Sampean saya beritahu, kamu akan saya beritahu, saya ajari kalimat, beberapa kalimat. Yanfa'ukallahu biha. Yang Allah akan memberimu manfaat dengan kalimat tersebut. Qultu mahu, Abu Hurairah saya penasaran, masih kepo. Loh, apa itu kalimat apa itu? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat. Nanti dikatakan wa kanu ahrasun nas alal khair. Sampai lali, padahal mari dimaling loh. Mari kemalingan padahal, sampai lali. Apa sih kebaikan itu apa? Nek zaman saiki di maling terus diomongin tak kamu tak ganti dengan ilmu yo, ya gak. Ojo kok ilmu, nanti duwe gak gelem aku. Gitu. Enggak ada harganya sekarang kalau ilmu itu. Nek zaman kayak ini kok ilmu itu mahal. Sampai kasus kemalingan saja hampir dilupakan. Pak, iki lho, larange ilmu zaman kayak niko. Sampai sing dimaling lho meh lali ambek malinge, gara-gara ape diijoti ilmu. Zaman saiki sampean gelem? Sepedhae sampean tak colong, tak ijoti ilmu ya. sak buku. Oh, cocok ilmu sak buku. Waktu kok ana sak maktabah to gak ngira gelem. Tapi kalau orang zaman dahulu sampai lupa, sampai hampir lupa loh. Abu Hurairah mahu lali sampean. Ini kata Syekh bin Baz, bahwasanya syaitan memiliki trik yang macam-macam. Kawitan ngomong butuh. Yang kedua bilang enggak akan kembali. Yang ketiga, karena enggak mungkin jurus pertama dan kedua diterima, ganti jurus. Ganti jurus. Ini sebagai dalil syaitan itu punya banyak jurus. Kalau orang itu nanti sekiranya tergelincirkan pakai syubhat, bisa pakai syubhat. Kalau sekiranya enggak pakai syubhat, enggak mempan, pakai syahwat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, syaitan itu enggak peduli. Dari mana saja manusia itu tergelincir. Kalau orang itu sekiranya terlalu semangat, ditergelincirkan dengan berlebih-lebihan. Kalau orang itu ternyata malas, ditergelincirkan dengan sifat malasnya. Macam-macam menungso itu. Wala yubali bi ayyihima dalla, kata Syekhul Islam Taimiyah. Syaitan itu enggak peduli, pakai jurus apa saja, pokoknya tujuannya yang penting menungso itu hancur. Yang penting manusia itu hancur, enggak peduli pakai jurus mana saja. Ini faedah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa syaitan memiliki jurus yang beraneka ragam, bermacam-macam jurus untuk menergelincirkan hamba. Makanya kudu hati-hati, kudu waspada. Jurus syaitan macam-macam, saiki sampean selamat, besok belum tentu. Sekarang sampean aman dari godaan syaitan, besok belum tentu ada jurus lain, ada episode berikutnya dari syaitan untuk menergelincirkan dirimu. Maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah. Kalau kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri, gak ngira menang. Yang menang melawan syaitan hanya sing bolo Allah Subhanahu wa taala, yang berkawan, yang menjadi hizb dari Allah Subhanahu wa taala, hizbullah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Itu. Dan juga ada faedah juga dari Syekh bin Baz yang lain. Tapi enaknya kita selesaikan dulu kisah ini. Jadi kamu akan saya beritahu tentang suatu kalimat. Kata Abu Hurairah, apa itu? Lali bisa Abu Hurairah, sing iku malinge. Qala idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau tidur, jika kamu mulai mendatangi tempat tidurmu, firasy, kasurmu, maka bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayat, sampai selesai. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafidun. Sesungguhnya dirimu akan senantiasa ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala yang menjagamu. Lan yazala alaika minallahi hafidun. Hafidun sebagai isimnya yazal. Khabarnya mahdzuf. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan kamu enggak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Nah, ini syahidnya. Kalau baca ayat kursi enggak iso kedemok setan. Ucul teko setan. Setan enggak iso jempok nek apa maca ayat kursi. Tentunya membaca dengan benar-benar penghayatan, semakin menghayati, semakin mengamalkan apa yang ada dalam ayat kursi, semakin sakti. Kalau nek baca tak Allah la ilaha illallah tak yo. Setan yo mendeles. Tapi harus penuh dengan penghayatan, penuh dengan makna dalam kandungan ayat kursi, baru menjadi semakin mempan. Karena tadi kandungan ayat kursi sesuai dengan apa yang ia kandung, kemuliaan ayat kursi sesuai apa yang ia kandung. Wes, insya Allah besok kita lanjutkan cerita ini. Sampai apa mau cerita nih? Ditangkap sampai Abu Hurairah nomor 3. Terus biar dicul atau enggak? Bersambung sesuk ya. Nek pengen mari cerita iki ya, pas sesuk hadir ya. Kak untuk cerita ini bersambung, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.